Bismillahirrahmanirrahim. Tani qabla subhin. Ini adalah terusan dari beberapa sholat yang mengikuti sholat fardu, atau lebih tepatnya sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, dan termasuk dari kategori sholat tadi, yaitu sholat yang mengikuti sholat fardu. Disunahkan melakukan 2 rakaat sunnah sebelum melakukan sholat subuh. Wa yusannu tahfifuha, disunahkan mempercepat. Ya, jadi tahfif ini maknanya tidak lama melakukannya, dalam arti sholatnya sunahnya cepat. Wa qiraatul kafirun wal ikhlasi fihima, disunahkan juga membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh itu kesunahannya di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kesunahan ini berdasarkan li khabari Muslim, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim wa ghairihi dan juga selain Muslim. Wa warada aidan fihima alam nasrah laka wa alam taro kaifa, ada juga selain hadis yang menjelaskan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah 2 surat yang lain, yaitu surat alam nasrah dan surat alam taro. Jadi di dalam 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh ini ada 2 riwayat, ya, ada 2 riwayat kesunahan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Riwayat yang pertama tadi dan riwayat yang kedua, di rakaat pertama membaca alam nasrah, di rakaat yang kedua membaca alam taro. Dan juga ada juga riwayat yang menjelaskan wa anna man dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasir. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang selalu membaca keduanya, ini keduanya yang dimaksud adalah alam nasrah dan alam taro, ya, 2 surat yang kalimat pembukanya, kata pembukanya menggunakan alam, ya, menggunakan alam. Jadi alam nasrah dan alam taro. Seseorang yang selalu membaca kedua surat itu di saat melakukan kesunahan 2 rakaat sebelum sholat subuh, zalat anhu illatul bawasir, maka penyakit wasir atau ambeien itu bisa hilang, ya, bisa hilang. Dalam arti ini cukup unik juga, ya, bacaan sholat tetapi bisa menyembuhkan penyakit, ya. Bacaan sholat tetapi bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, karena ada 2 riwayat yang berbeda, maka disunahkan untuk mengumpulkan 2 riwayat itu. Fayusannu al-jam'u fihima bainahunna. Jadi di saat melakukan 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, kesunahannya mengumpulkan 2 riwayat, dalam arti membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dan juga membaca alam nasrah dan alam taro. Artinya di rakaat pertama yang dibaca adalah 2 surat, yaitu Al-Kafirun dan alam nasrah, dan di rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas dan alam taro. Itu yang dimaksud dengan al-jam'u bainahunna, mengumpulkan semua riwayat. Mengapa disunahkan demikian? Tujuannya adalah liyatahaqqaqa al-ityanu bil waridi, supaya mengamalkan semua riwayat yang datang itu menjadi nyata, dalam arti semua riwayat yang datang itu diamalkan semua. Ahdan mimma qalahun Nawawi, dan alasan ini berdasarkan dari penjelasan Imam Nawawi di dalam satu doa, yaitu fi inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira. Nah, jadi ada satu bacaan atau satu doa yang berbunyi inni zalamtu nafsi zulman kabira katsira, Ini sebenarnya adalah gabungan dari dua riwayat ya, gabungan dari dua riwayat. Satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda, namun perbedaannya hanya terletak di akhir riwayat saja. Akhir riwayat yang saya maksud adalah kata setelah kata zulman. Jadi satu riwayat menyebutkan setelah kata zulman ini kathiro, dan riwayat yang lain setelah zulman ini kabiro. Jadi ini sebenarnya adalah dua riwayat yang disatukan oleh Imam Nawawi, dan penyatuannya menggabungkan dua riwayat yang berbeda. Karena seperti tadi saya ulangi bahwa satu riwayat kalimatnya adalah zulman kathiro, dan riwayat yang lain kalimatnya adalah zulman kabiro. Nah, jadi ada riwayat kathiro, ada riwayat kathiro, ada riwayat kabiro, dan dua riwayat ini digabung menjadi zulman kathiro kabiro. Nah, jadi dari penggabungan riwayat ini maka dua surat yang disunahkan sebelum sholat subuh itu juga sunah dikumpulkan ya, mengumpulkan dua riwayat yang berbeda dalam satu ibadah. Walam yakun bidzalika mutawwilan lahuma. Ya. Jadi secara sekilas kalau kita mengumpulkan dua riwayat tadi, itu tentunya akan menjadi lebih panjang ya. Akan menjadi lebih panjang daripada hanya mengamalkan satu riwayat. Sedangkan kesunahan dua rakaat ini adalah tahfif. Kesunahannya adalah memperpendek sholat atau tidak berlama-lama. Nah, apakah dengan mengumpulkan dua riwayat ini menjadikan kesunahan tahfif ini hilang? Ternyata di sini dijawab tidak ya. Jadi seorang yang mengumpulkan dua riwayat itu dia tidak dianggap memperlama sholat ya, tidak dianggap mutawwilan lahuma, tidak dianggap memperlama sholat, tatwilan yahruju an hadis sunnati wal ittiba. Tidak dianggap memperlama sholat yang keluar dari batas kesunahan Nabi Muhammad. Jadi mengumpulkan dua riwayat tadi masih tetap mendapatkan kesunahan tahfif ya, masih mendapat kesunahan tahfif karena tidak dianggap memperpanjang sholat. Kama qalahu Sayyiduna Ibnu Hajar wa Ziyad. Jadi penjelasan ini adalah kutipan dari dua guru penulis Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Jadi dua orang yang permulaan namanya sama-sama menggunakan kata Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Wa yundabul ittija'u wallahu a'lamu bis-shawabi.